الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita kembali bersama di majlis ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih pada kitab Al-Adzan. Bab yang baru adalah bab yang ke-138 yang berbunyi babu al-mukthi bainas sajadatain. Babul mukthi bainas sajdatain, bab berdiam di antara dua sujud. Berdiam di antara dua sujud. Mungkin maksudnya adalah waktu keberadaan. Yang pertama, keberadaan berdiam di antara dua sujud ini maksudnya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, masanya, waktunya, durasinya berapa. Ini menjelaskan bahwa adanya duduk di antara dua sujud merupakan syariat, tuntunan. Kemudian berapa lama duduk di antara dua sujud ini juga dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diangkat tema ini? Karena memang di sana ada pendapat yang mengatakan itu tidak ada. Ya. Duduk di antara dua sujud, bangkit dari rukuk, ya, berdiri, i'tidal, bangkit dari rukuk itu tidak ada. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Karena adanya pendapat yang seperti ini dan tentu keliru, maka ada benarnya, ya, diangkat oleh beliau bab ini, bab al-mukthi bainas sajadatain, bab berdiam di antara dua sujud itu adalah tuntunan, merupakan tata cara salat, merupakan salah satu dari sifat dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya nomor 818. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاة Qala wa dzaka fi ghairi hini salatin faqama thumma raka'a fakabbara thumma rafa'a ra'sahu faqama hunayatan thumma sajada thumma rafa'a ra'sahu hunayah thumma rafa'a ra'sahu hunayah fasalla salata amri bin salimah shaykhina hadha. Qala ayyub kana yaf'alu shay'an lam arahum yaf'alunahu kana yaq'udu fi ats-tsalitsati war rabi'ah. Ini hadis yang pertama, ya, yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Malik bin Al-Huwairits, dari hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-muridnya, qala li ashabihi, berkata kepada murid-muridnya, ala unabbi'ukum salata Rasulillah, maukah kalian saya beritahukan, maukah kalian saya beritahukan, saya kabari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata perawi, kemungkinan besar Abu Qilabah, yang berkata ini adalah Abu Qilabah murid sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala. Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, dari generasi tabi'in. Ya, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, dari generasi tabi'in, seorang ulama yang sangat zuhud rahimahullahu ta'ala. Dia mungkin yang berkata di sini, qal, dia berkata, wa dzaka fi ghairi hini salah, dan ketika itu bukan waktu salat fardu. Jadi pertanyaan Malik bin Al-Huwairits, maukah kalian saya kabari salatnya Nabi? Ya. Atau bisa jadi qala di sini maksudnya berbuat. Ya. Qala, maka dia berbuat, wa dzaka fi ghairi hini salah, dan itu di luar waktu salat fardu, bukan waktu subuh, bukan waktu zuhur, bukan waktu asar, bukan waktu maghrib, dan bukan pula waktu isya. Lalu Malik bin Al-Huwairits salat, berarti salatnya salat apa? Salat sunnah. Ya. Karena kalau yang dimaksud di sini bukan waktu salat, fi wadzaka fi ghairi hini salat, dan itu tidak pada waktu salat. Kalau yang dimaksud adalah waktu terlarang, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang sahabat dengan sengaja melakukan salat di waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Berarti kata-kata wa dzaka fi ghairi hini salah itu di luar waktu salat, maksudnya di luar waktu salat apa? Fardu, bukan waktu salat fardu. Ya. Jadi kisahnya Malik bin Al-Huwairits mencontohkan, memperagakan salat Nabi itu di luar waktu salat fardu, dan bukan waktunya, maksudnya di luar waktu salat yang dibolehkan, tidak, tetapi maksudnya di luar waktu salat fardu, berarti salat yang dia lakukan itu salat sunnah. Faqama, ini tata cara sholat yang dipertontonkan oleh Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala. Di situ ada siapa? Ada muridnya Abu Qilabah. Ada muridnya Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini setiap dia ada, kita tidak lupa mengingatkan bahwa beliau ini adalah seorang ulama yang zuhud. Meninggal pada tahun 104 Hijriah. Ya, dari generasi tabi'in. Sepakat para penulis biografinya seperti Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan yang lain-lainnya bahwa beliau ketika meninggal dalam keadaan buntung kedua kaki dan kedua tangannya. Tidak punya kedua kaki dan juga tidak punya kedua tangan. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat, Ibn Hibban punya kitab biografi perawi-perawi hadis yang namanya Al-Thiqat, kumpulan perawi-perawi yang thiqat. Salah satu yang ada di dalam kitabnya ini adalah beliau ini, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Hanya saja Ibnu Hibban menambahkan bagaimana Abu Qilabah ini meninggal dunia. Sementara yang lain mengatakan meninggal seorang yang zuhud dan meninggalnya tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Ibnu Hibban mengatakan dikisahkan oleh seorang tentara dengan sanadnya sampai kepada salah seorang penjaga perbatasan, tentara penjaga perbatasan. Ketika dia melihat biasanya di perbatasan kan kondisi ekonomi orang yang di situ rendah. Ya. Dia di tengah padang pasir melihat sebuah tenda yang sudah lusuh, yang sudah koyak-koyak. Ya. Tentara ini mendengar suara dari dalam tenda itu. Suara berdoa, meminta kepada Allah untuk dijadikan hambanya yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya. Intinya orang yang berdoa tadi adalah Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Pemuda ini atau tentara ini yang langsung melihat bagaimana beliau meninggal dunia. Tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tidak punya siapa-siapa. Berada di tenda, bukan di rumah. Di dalam tenda, di tengah padang pasir, di perbatasan. Dan ketika itu dia memiliki seorang anak pemuda, ya, yang dewasa, yang sangat berbakti kepadanya, yang melengkapi seluruh kebutuhannya, maksudnya menyiapkan segala kebutuhannya. Karena dia tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, maka anaknya ini yang berkhidmat dengan khidmat yang luar biasa. Keluar untuk mencari makan, akhirnya sudah 3 hari tidak pulang. Dan tentara ini yang nanti menemukan jasadnya yang sudah tercabik-cabik oleh binatang buas padang pasir. Ya. Dan Abdullah ibn Zaid rahimahullah ketika mendengar berita duka tersebut, ya, mengeluarkan suara kaget, kemudian dia memuji Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hibban, segala puji milik Allah. Alhamdulillah yang telah mewafatkan anak saya tidak di dalam keadaan berdosa. Ya. Tidak dalam keadaan berdosa, kemudian dia pun sakarat dan meninggal dunia. Rahimahullahu taala. Ini cerita ringkasnya dan menunjukkan betapa kuat kesabaran beliau rahimahullahu taala. Dia bercerita tentang salat yang diperagakan oleh Malik bin Al-Huwairits. Apa katanya? Faqama. Ini yang pertama, Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala berdiri, thumma raka'a. Kemudian dia ruku'. Fakabbara, lalu beliau takbir. Ini takbir untuk ruku'. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, bangkit dari ruku'. Faqama hunayyatan, maka dia berdiri sejenak. Di sini apa artinya? Beberapa lama. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri beberapa lama. Bisa jadi. Ya, ini menunjukkan bahwa kata-kata al-muksu dalam bunyi bab menjelaskan durasinya. Di sini dikatakan berdiri beberapa lama. Yang penting dia berdiri dan tidak langsung sujud. Ya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berdiri hunayyah thumma sajada. Ini yang mendekati bab kita. Kemudian dia sujud. Ya. Setelah i'tidal tadi, dia turun sujud. Thumma rafa'a ra'sahu hunayyah. Ini dalil bab kita. Ini dalil bab kita ini. Thumma rafa'a ra'sahu hunayyatan. Kemudian dia mengangkat kepalanya, bangkit dari apa? Dari sujud untuk duduk dalam waktu beberapa lama. Hunayyah. Ya, kata-kata hunayyah di sini kan tadi bangkit dari rukuk diungkapkan apa? Hunayyah. Hunayyatan. Di sini bangkit dari sujud dia mengatakan juga hunayyah. Kata Ibnu Hajar, yak annahu yaqtadi al-julus bainas sajadataini qadra al-i'tidal. Ya. Menunjukkan bahwa durasi lamanya waktu duduk di antara dua sujud itu sama dengan ketika dia bangkit dari ruku. Ya, tidak. Ya, sama dengan itu. Ini kata Ibnu Hajar. Jadi makna hunayya itu ada waktunya dan waktunya beberapa lama dan ukuran lamanya antara bangkit dari ruku yaitu i'tidal dengan bangkit dari sujud yaitu duduk di antara dua sujud hampir sama. Ya, jadi dalil dari bab kita ini adalah summa rafa'a ra'sahu hunayyatan. Kemudian fa shalla salata amri bin Salimah. Fa shalla salata amri bin Salimah. Maka dia melakukan salat. Salatnya Amr ibn Salimah, Syekhina hadha. Kata Abu Kilabah, salatnya Malik ibn Huwairits itu sama dengan salatnya guru kami, yaitu Amr ibn Salimah. Ya. Amr ibn Salimah, saya tidak mendapatkan penjelasannya di sini. Bisa jadi dia adalah sahabat Nabi yaitu anak tiri Nabi, ya bisa jadi ya, Abu Kilabah di sini menyamakan solat yang dia dilakukan oleh Malik bin Huwairith dengan solatnya Amr bin Salimah, guru mereka. Qala Ayyub, berkata Ayyub muridnya Abu Kilabah. Ayyub muridnya Abu Kilabah. Kana yaf'alu syai'an lam arahum yaf'alunahu. Perbedaan yang dilakukan oleh Malik bin Huwairith dengan solat-solat yang mereka dapatkan dari guru-guru yang lain adalah kana yaq'udu fi tsalitsati war rabi'ah. Kalau dalam masalah duduk di antara dua sujud sama, i'tidal sama. Ada tambahan yang mereka dapatkan dalam solatnya, dari solatnya Malik bin Huwairith ini, yaitu dia duduk pada ya yaq'udu fi tsalitsati war rabi'ah, duduk pada rakaat ya yang ketiga dan yang keempat. Dia duduk pada rakaat ketiga dan keempat, ya dia duduk pada rakaat yang ketiga dan keempat. Bukan kata Ibnu Hajar huwa syakkun minar rawi, bukan dan ya. Sebagian riwayat mengatakan atau, ya bukan dan, ada keraguan pada perawi. Wal muradu minhu bayanu jilsatal istiraha. Maksudnya adalah penjelasan tentang adanya duduk istirahat. Jalsatul istiraha dilakukan pada rakaat keberapa? Naik ke rakaat yang kedua. Ya, naik ke rakaat yang kedua dan naik ke rakaat yang ketiga. Misalnya kita selesai dari rakaat pertama dan kita hendak melanjutkan berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Ini sujud atau duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Ini yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Malik bin Huairis dalam hadis ini. Yang dijelaskan oleh Ayyub atau oleh Abu Kilabah bahwa perbedaan solat yang dilakukan oleh Malik bin Huwairis bahwa beliau duduk pada rakaat ketiga atau keempat. Dan ini maksudnya kata Ibnu Hajar adalah jalsatul istiroha. Jalsatul istiroha itu pada rakaat kedua atau naik ke rakaat kedua dan naik ke rakaat yang keempatnya. Nah, keempat. Naik ke rakaat yang keempat, bukan ketiga. Tetapi naik ke rakaat yang selesai dari dua rakaat tasyahud, kemudian naik lagi untuk rakaat ketiga, kemudian nanti selesai rakaat ketiga, naik ke rakaat yang keempat, nah baru adanya di situ yang kedua jalsatul istiraha. Jalsatul istiraha adalah duduk sejenak sebelum bangkit setelah sujud yang kedua. Jadi ini tambahan dari bab ini, yaitu adanya apa? Adanya duduk istirahat pada awal atau pada awal rakaat kedua, yaitu selesai rakaat pertama untuk naik ke rakaat yang kedua, dan pada rakaat yang keempat, naik ke rakaat yang keempat. Itu yang dimaksud oleh penjelasan ini. Adapun yang berkenaan dengan bunyi bab kita sudah, yaitu Malik bin Huwairith mengangkat kepalanya dari selesai ruku sujud yang pertama dan dia melakukan dalam beberapa lama. Hunayyah. Ya, Hunayyah. Jadi inilah hadis yang pertama yang menjelaskan adanya duduk di antara dua sujud, kemudian tambahannya adanya duduk istirahat. Adanya duduk istirahat yang dilakukan oleh Malik bin Huwairith. Loh, kan bukan Nabi. Kan bisa jadi begitu ya. Yang melakukan sholat dengan adanya duduk istirahat ini adalah Malik ibnul Huwairith, bukan Nabi. Nah, dari mana kita berdalil? Ya, berarti ini bukan perbuatan Nabi, tetapi perbuatan Malik ibnul Huwairith. Mana hadisnya? Ya, yang menjelaskan bahwa itu hadis adalah perkataan Malik ibnul Huwairith kepada murid-muridnya, ala unabbi'ukum salata Rasulillah, maukah kalian aku beritahukan tentang salat Nabi. Berarti yang dilakukannya itu adalah salat siapa? Salat Nabi SAW. Ya, yang dia lihat dari salat Nabi itu yang dia pertontonkan kepada murid-muridnya, yang di situ ada Abu Kilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Dan sifat sholatnya berdiri, ruku', bangkit dari ruku', i'tidal, kemudian sujud. Kemudian dia bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud dalam beberapa waktu, beberapa lama, hunayyah. Kemudian ada tambahan bahwa beliau di ujung di rakaat yang naik ke rakaat yang kedua, dia duduk istirahat. Naik ke rakaat yang keempat, dia duduk istirahat. Ya, inilah hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 819. Ya, ini yang kita keliru menyimpulkan tadi ya. Sebenarnya yang sekarang ini adalah lanjutan dari hadis yang pertama tadi. Qala fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'aqamna indahu. Qala law raja'tum ila ahlikum sallu salata kadha fi hin kadha sallu salata kadha fi hin kadha fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Walyaummakum akbarukum. Ini kasus yang lain. Ya, ini tambahan dari cerita Malik ibn Huwairith tentang salat. Sifat salat Nabi sudah selesai ya. Tentang sifat salat yang dia peragakan, dia pertontonkan kepada murid-muridnya selesai. Kemudian dia bercerita bagaimana dia belajar agama dari Nabi. Dan ini hadis sudah kita pelajari beberapa bab jauh sebelum beberapa bab yang sangat jauh ya dari sekarang ini, mungkin pada Kitabus Shalah, di mana Malik ibn Huwairith dengan beberapa orang, sekitar 20-an orang kawan-kawannya, datang mengikuti pesantren kilat ya, tidak sampai sebulan. Akhirnya Nabi SAW melihat kerinduan mereka untuk berjumpa keluarga. Akhirnya Nabi SAW ketika bertanya-tanya, kamu sudah berapa punya orang keluarga, orang tuamu masih hidup, ditanya-tanya oleh Nabi setelah belajar beberapa hari di Madinah. Kemudian melihat ada kerinduan di raut wajah mereka, Nabi SAW suruh mereka kembali pulang. Nah, ini ceritanya. Qala fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'aqamna indahu. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal di sisinya beberapa lama. Maksudnya untuk belajar, dan mereka pemuda-pemuda. Ya. Faqala, maka Nabi SAW setelah beberapa hari, saya tidak salah ingat, sekitar hampir sebulan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Lau raja'tum," faqala, "Lau raja'tum ila ahlikum." Ada baiknya kalian pulang ke keluarga kalian. Karena memang Nabi melihat kerinduan. Ya. Jadi, kefokusan untuk belajar berkurang. Dan ini manusiawi. Ini menunjukkan betapa perhatiannya juga, perhatiannya Nabi SAW kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Sampai urusan rindu kepada keluarga pun diperhatikan oleh Nabi SAW dan diberikan solusi untuk mengobati kerinduan tadi. Bukan berarti ya menekankan untuk belajar agama sementara rindu atau tidak rindu itu bukan urusan. Nah, diurus, diperhatikan bagaimana mengajari orang itu ilmu agama, mereka mendapatkan ilmu agama dengan benar. Mereka benar-benar fokus, benar-benar ya belajar dengan hati. Kalau perhatian mereka apa disibukkan dengan kerinduan, maka sulit mereka belajar dengan maksimal. Maka Nabi SAW obati kerinduan mereka, menyuruh mereka pulang. Lau raja'tum ila ahlikum, kemudian tuntunan pulang itu pun disampaikan oleh Nabi. Sallu salata kada fi hini kada. Ini tuntunan pulang, salatlah di salat ini, di waktu ini. Ya, sallu salata kada fi hini kada. Ini tuntunan yang disampaikan oleh Nabi. Fa'idha hadaratis salat. Ini ketika mereka melakukan salat, siapa yang akan menjadi imam? Karena usia mereka hampir sama. Dan ilmu mereka pun hampir sama. Ya. Fa'idha hadaratis salat, falyu'adzin ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Walaupun mereka hanya beberapa orang dalam perjalanan, azan, tetap azan untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang tertua, yang paling besar usianya. Karena dalam urusan ilmu agama mereka sama, baru belajar beberapa hari dengan Nabi SAW, seakan-akan mereka sama ilmu agamanya. Tetapi didahulukan di sini ketika ilmu agamanya sama, faktor usia. Nabi SAW katakan yang menjadi imam yang tertua, yang tertua, yang usianya paling besar. Ini tambahan dari riwayat tadi, dan kisah ini adalah kisah Malik bin Al-Huwairith. Ya, Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi memang kalau dilihat penomoran ini adalah satu nomor. Ya, tetapi kita tidak bisa mengotak-atik nomor yang ada di Sahih Bukhari ini. Ya. Karena memang kita mengikuti nomor yang ada di sini. Berarti ini sudah nomor 819, walaupun sebenarnya 819 ini adalah nomor yang sebelumnya, 818, karena yang hadis yang sekarang ini 819 tidak ada sanadnya. Dia mengikuti sanad yang sebelumnya. Ini hanya tambahan dari cerita hadis yang sebelumnya. Tidak ada berhubungan dengan bab. Ya, dia adalah cerita Malik bin Al-Huwairith ketika belajar agama bersama beberapa orang sahabatnya dan temannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis di bawah bab ini juga 820 pada halaman 600. Ya, berapa lembar ya? 3 lembar setelah ini, setelah yang tadi. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala haddatsana Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi qala haddatsana Mis'ar an Al-Hakam an Abdul Rahman ibn Abi Layla an Al-Bara. Hadisnya hadis siapa? Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala an qala kana sujudun nabiy sallallahu alaihi wasallam وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. Ini kalau hadis yang pertama tadi yang pertama kali dijelaskan di situ adalah adanya duduk di antara dua sujud. Adanya duduk di antara dua sujud. Kemudian kita ambil isyarat ketika dia mengatakan setelah ruku dia bangkit dari ruku, kemudian dia beberapa lama. Ya, kemudian bangkit dari sujud duduk beberapa lama. Kita isyaratkan tadi ada kesamaan durasi lama waktu iktidal dengan lama waktu duduk di antara dua sujud. Di sini hadis yang sekarang ini menjelaskan hampir samanya waktu, ya, hampir samanya waktu ruku dengan waktu sujud dengan waktu duduk di antara dua sujud. Ya, kata Al-Bara, karena sujudun Nabi SAW adalah sujud Nabi, waruku'uhu dan ruku'nya, waku'uduhu bainas sajdatain. Berarti tiga hal dalam sholat yang dijelaskan di sini: ruku', sujud, dan duduk di antara sujud. Waktunya qariban minas sawa, qariban dekat, minas sawa dari kesamaan, maksudnya hampir sama. Lamanya Nabi ruku', lamanya Nabi sujud, lamanya Nabi duduk di antara dua sujud, hampir sama waktunya. Qariban, hampir, mendekati, minas sawa, sama durasinya, hampir sama. Ini menunjukkan lamanya duduk di antara dua sujud. Kalau yang pertama tadi menunjukkan adanya duduk di antara dua sujud, walaupun ada isyarat tentang lamanya, tetapi yang lebih tegas ini. Yang lebih tegas di sini maksudnya, yang mana di sini dijelaskan bahwa waktu duduk di antara dua sujud itu hampir sama dengan waktu sujud, hampir sama dengan waktu rukuk. Ya, hampir sama dengan waktu rukuk. Inilah pelajaran yang, catatan yang diambil dari hadis sekarang ini. Dan ini juga membantah pendapat tadi. Kita di Indonesia ini tidak akan merasa ada hal yang janggal, karena dalam pelaksanaan sholat di negeri kita ini, orang i'tidal setelah rukuk, orang duduk di antara dua sujud. Tetapi kalau kita safar ke Madinah atau Mekah, yang di sana ada orang-orang dari berbagai penjuru dunia, kita akan melihat adanya nanti orang-orang yang sholat tanpa i'tidal dan tanpa duduk di antara dua sujud. Apalagi di musim haji. Nanti mereka ketika bangkit dari rukuk, tidak sampai berdiri. Ya. Kita bukan bercerita, tapi mencerita, bukan bercerita tentang cerita pula. Tidak. Kita bercerita tentang apa yang sering kali kita lihat. Ya. Bangkit dari rukuk, mereka tidak sampai berdiri. Baru separoh langsung duduk, langsung sujud. Nanti ketika bangkit dari sujud, belum sampai duduk, baru separohnya saja mereka langsung sujud lagi yang kedua. Nah, dan ini yang dibantah oleh bab ini, oleh pelajaran kita hari ini, bahwa ada duduk di antara dua sujud, sebagaimana ada i'tidal bangkit dari rukuk, dan waktunya di sini dalam hadis yang sekarang ini bahkan hampir sama dengan sujud dan rukuk. Hampir sama dengan sujud dan rukuk. Ya, ini hadis 820. Kemudian hadis setelahnya 821, hadis terakhir di bawah bab ini, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Thabit an Anas. Ya, ini antara hadis 821 dengan hadis 820 ini, ya, sangat nampak perbedaannya yang luar biasa pada jumlah sanad. Kalau yang sekarang 821 ini, pemisah atau perantara antara Imam Bukhari dengan Nabi 4 orang. Satu Sulaiman bin Harbin, yang kedua Hammad bin Zaidin, yang ketiga Thabit bin Aslam al-Bunani, yang keempat Anas bin Malik. Antara Imam Bukhari dengan Nabi 4 orang. Sementara yang 420 tadi, antara Imam Bukhari dengan Nabi, yang pertama Muhammad ibn Abdurrahim, yang kedua Abu Ahmad Muhammad ibn Abdullah Az-Zubairi, yang ketiga Mis'ar, yang keempat Al-Hakam, yang kelima Abdurrahman ibn Abi Layla, yang keenam Al-Bara. Berapa? 6 orang antara perantara antara Imam Bukhari dengan Nabi. Di sini 4. Ya, di sini 4. Dan di dalam Sahih Bukhari, yang paling sedikit antara Imam Bukhari dengan Nabi 3 orang. Berarti yang sekarang ini belum yang paling sedikit ya. Ya, yang paling sedikit 3 orang. Ada sekitar 23 hadis. Ya. Yang mana antara Imam Bukhari dengan nabinya 3 orang perantara. Ini yang paling tinggi. Dan ini sanad yang paling disukai oleh mereka. Karena semakin dekat pemisah antara mereka dengan Nabi, ini semakin tinggi sanadnya. Ini sanad ulu namanya. Sementara dalam Sahih Muslim 4 orang paling sedikit. Ya. Yang 3 ini itu yang paling sedikit dari kutub, dari kitab yang 6 ya. Kitab yang 6 Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, itu yang paling sedikit 3. Dan yang ada dari 6 itu Imam Bukhari yang 3 itu, kemudian Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya. Tirmizi dan Ibnu Majah. Sisanya 4 orang yang paling sedikit seperti yang sekarang ini. Kita baca 821 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal inni la alu an usalli bikum kama raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit kana Anas bin Malik yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu. Kana Anas bin Malik yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu. Ya. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Wa baina as-sajdatayn hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Ini lebih tegas lagi ya. Kalau tadi kan kata Al-Bara' bin Azib, waktu sujudnya Nabi, waktu rukuknya Nabi, dan waktu duduk di antara sujudnya Nabi SAW hampir sama. Di sini sangat luar biasa, menunjukkan keberadaan duduk di antara dua sujud dan keberadaan i'tidal, dan bahkan waktunya sangat lama dari perbuatan Anas bin Malik. Di awal hadis, ya, di awal hadis Anas mengatakan, sungguh aku akan berusaha mengerjakan solat mengimami kalian seperti aku melihat Nabi SAW mengajarkan solat mengimami kami. La alu an usalliya bikum kama ra'aitun nabiyya SAW yusalli bina. Jadi yang dia lakukan saat itu ketika dia menjadi imam adalah yang dahulu dia lihat Nabi melakukannya ketika menjadi imam mereka. Berarti yang nanti dilakukan dan diceritakan oleh muridnya di sini itu salat siapa? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diperagakan oleh Anas bin Malik. Lalu di antara yang dia perbuat kata Thabit, Thabit ini muridnya Anas bin Malik, Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Ya. Kata Thabit, kana Anas bin Malik yasna'u syai'an lam arakum tasna'unahu. Adalah Anas melakukan dalam solat apa yang saya tidak melihat kalian melakukannya. Berarti ketika itu sudah mulai orang meninggalkannya. Ya, sudah banyak orang yang meninggalkan sunnah tersebut. Ya, dan bahkan nanti bukan hanya sekadar meninggalkan, tetapi bahkan bertentangan malah tidak ada sama sekali. Ya. Apa yang dilakukan oleh Anas yang tidak dilihat oleh Thabit, orang-orang lagi mengerjakannya, tidak ada lagi orang yang mengerjakannya, adalah kana idza rafa'a ra'sahu min ruku' qama. Adalah beliau ketika bangkit dari ruku' dia berdiri. Apa namanya ini? I'tidal. Dia berdiri. Qama hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Saking lamanya dia berdiri, seakan-akan orang mengatakan dia lupa. Dia lupa apa? Dia lupa bahwa dia akan harus sujud lagi. Saking lamanya. Seakan-akan dia lupa bahwa dia sedang sholat. Itu yang pertama. Atau seakan-akan dia lupa bahwa dia akan mesti sujud setelah itu. Saking lamanya. Bukan hanya sekedar menyamakan dengan rukuk dan sujud. Tetapi bahkan saking lamanya dia sujud, dia bangkit dari rukuk, Dia i'tidal sampai-sampai seakan-akan orang mengatakan dia lupa. Hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Begitu juga dia melakukan duduk di antara dua sujud. Wa bainas sajdataini. Ini bab kita. Dia melakukan duduk di antara dua sujud. Berapa lamanya? Dia melakukannya seakan-akan orang mengatakan kepadanya dia lupa. Pertama, lupa bahwa dia dalam sholat sehingga saking lamanya dia duduk di antara dua sujud. Nampak ini orang sholat atau tidak? Atau duduk biasa? Ya, atau duduk biasa. Karena memang berbeda ya. Antara duduk tasyahud dengan duduk di antara dua sujud. Kalau tasyahud kan nampak ada isyarat. Kalau duduk di antara dua sujud, tidak ada perbedaan. Kalau dia sujudnya duduknya lama, orang mengira ini orang sholat atau tidak? Ya, ini yang diungkapkan oleh Thabit Al-Bunani. Hatta yaqul al-qa'il qad nasiya, bahwa dia lupa. Ini saking lamanya. Ya, tetapi tentu ini hanya sebatas ungkapan. Sebatas cerita tentang menjelaskan lamanya waktu atau berapa lamanya dia duduk di antara dua sujud dan berapa lamanya dia tidak. Yaitu agak lama. Makanya terjemahan Hunayyah tadi saya cukup sangat setuju ya, karena di situ dikatakan beberapa lama. Beberapa lama ini menunjukkan dia lama. Tidak sekedar saja sampai langsung pergi. Nah, dia ada masa jedahnya. Masa jedahnya dia i'tidal dan masa jedahnya dia duduk di antara dua sujud. Itulah empat hadis ya, atau tiga hadis tepatnya. Hadis yang pertama 818, kemudian 820, kemudian 821 yang menjelaskan tentang satu adanya duduk di antara dua sujud. Kemudian durasi atau lamanya waktu, berapa lamanya waktu duduk di antara dua sujud. Dari keseluruhan hadis kita menyimpulkan bahwa masanya seimbang antara dia dengan i'tidal dan seimbang antara dia dengan rukuk dan sujud. Ya, walaupun tentu tidak ketara lamanya seperti yang ditegaskan oleh hadis yang terakhir itu ketara sekali, tetapi maksudnya bukan menunjukkan dia lama sekali, tidak, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia keberadaannya ada, kemudian dia memiliki jedah waktu yang bisa seseorang itu membaca zikir, ada zikirnya, bahkan adanya bacaan itu menunjukkan dia juga lama. Rabbighfirli, rabbighfirli, atau rabbighfirli warhamni dan seterusnya, ini menunjukkan ada masa membaca. Tapi kalau yang tadi sampai langsung pergi ya, tanpa anda membaca walau sepotong kata pun, tidak, setengah potong pun tidak, baru sampai. Apalagi yang belum sampai seperti yang saya ceritakan tadi, maka dia belum sampai duduk, dia sudah sujud lagi. Ini sering kali kita lihat ya, dan mereka menganggap itu mazhab, karena yang biasa melakukan ini mazhab, dari mazhab Hanafi ya. Dari orang-orang yang bermazhab Hanafi yang melakukan ini, yang tidak menganggap adanya i'tidal dan tidak menganggap adanya duduk di antara dua sujud. Dan Imam Bukhari membawakan bab ini untuk membantah pendapat tersebut dan menjelaskan bahwa tuntunannya ini dari hadis Malik bin Huwairits dan hadis Al-Bara' bin Azib dan hadis yang terakhir dari hadis siapa? Hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Anas Ibn Malik yang menjelaskan keseluruhnya bahwa ada waktu membaca cukup lama dan bahkan disamakan dengan sujud dan ruku. Ya, inilah kesimpulan bab yang ke-138 ini tentang masalah duduk di antara dua sujud. Di sini tidak dijelaskan bacaannya. Ya, sebagaimana dalam bab yang tentang sujud kemarin ada bab yang khusus tentang apa yang dibaca, walaupun tidak semua. Ya, dan bacaan duduk di antara dua sujud ini mungkin di luar Sahih Bukhari ada. Ya, di luar Sahih Bukhari, ya, di situ ditekankan tentang apa istighfar. Ya, yang ditekankan adalah tentang istighfar. Rabbighfirli. Ya, dan banyak bacaan-bacaan yang harus dicatat bahwa tidak ada riwayat yang sahih dalam bacaan duduk di antara dua sujud ini yang ada ungkapan wa'fu anni. Ya. Adapun wa'afini ada. Wa'afini tambahan wa'fu anni tidak ada. Kecuali bacaan apa? Bacaan salat jenazah. Ya, wa'fu anhu. Adapun bacaan zikir duduk di antara dua sujud tidak ada lafaz tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana kita ingin meringkas dalam salat kita, maka cukup dengan baca Rabbighfirli. Diulang Rabbighfirli, Rabbighfirli. Karena inti dari bacaan duduk di antara dua sujud ini istighfar. Ya, istighfar. Wallahu taala alam. Kemudian juga tidak ada penjelasan karena bab yang setelahnya, oh ya, bab setelahnya tentang ada tentang masalah duduk ya. 139 ini tentang ya la yaftari sudhira'aihi fi sujud ya. Ini tentang sujud ya. Tentang sujud. Adapun tentang duduk sifat duduk. Sifat duduk tidak ada penjelasan di sini. Yang kita ketahui bahwa sifat duduk ini ada dua. Yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi, sifat duduk yang pertama adalah iftirash. Dan dalam sholat ada dua sujud sebelumnya. Dalam sholat itu ada dua sujud, ada dua duduk. Ada dua duduk. Yang pertama duduk tasyahud. Dan duduk tasyahud ini dua pula pembagiannya. Duduk tasyahud apa? Awal dengan tasyahud terakhir. Kemudian yang kedua duduk antara dua sujud. Yang pertama duduk tasyahud. Dan duduk tasyahud ini terbagi dua. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian duduk yang kedua adalah duduk di antara dua sujud. Sifat duduk yang dijelaskan oleh dalil-dalil oleh hadis-hadis Nabi ada dua. Yang pertama adalah iftirash. Yang pertama adalah iftirash. Ya. Dinamakan dengan iftirash karena kita menjadikan kaki sebelah kiri sebagai kasur. Sebagai tempat duduk, bantal. Membantali kaki kita untuk duduk di atasnya, sebelah kiri. Maka dinamakan dengan iftirash. Sementara duduk yang kedua adalah at-tawarruk. At-tawarruk, pakai kaf. Ya, tawarruk. Iftirash sifatnya adalah, ya, iftirash sifatnya adalah meletakkan atau duduk di atas kaki sebelah kiri. Duduk di atas kaki sebelah kiri dengan membentangkan telapak kaki, ya. Kemudian menegakkan telapak kaki sebelah kanan. Ini duduk namanya iftirash. Kemudian duduk tawarruk adalah duduk di atas lantai. Kalau tadi duduk di atas kaki ya, iftirash, kalau sekarang duduk di atas lantai. Sementara kaki kiri diletakkan di bawah paha dan betis kaki kanan. Ya, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan. Duduknya di atas lantai. Kemudian telapak kaki kanan tegak seperti duduk iftirash juga. Kemudian sekarang memposisikan. Dua duduk ini kapan saja. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab. Ada yang mengatakan duduk hanya satu. Yaitu iftirash saja. Baik yang sholatnya dua rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat. Baik tasyahud awal ataupun tahun tasyahud akhir duduk tetap iftirash satu saja. Ya. Tidak ada yang namanya tawarruk. Ada yang mengatakan semuanya tawarruk. Ini paling lemah ya. Semua tawarruk. Yang tasyahudnya satu, yang tasyahudnya dua, di tasyahud pertama, di tasyahud terakhir, semuanya tawarruk. Dan pendapat yang kita kuatkan ketika mengkaji dalil-dalilnya bahwa kedua sifat duduk tadi diterapkan dalam sholat. Yang pertama iftirash. Iftirash ini adalah sifat duduk di antara dua sujud. Iftirash adalah sifat duduk di antara dua sujud yang sekarang kita bahas. Iftirash yang kita contohkan tadi duduk di atas kaki sebelah kiri adalah sifat duduk di antara dua sujud. Sementara duduk tasyahud yang kita bagi tadi, maka para ulama merinci. Sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, ini pendapat yang kita kuatkan ya. Sholat yang hanya memiliki tasyahud, satu tasyahud saja, maka dia duduknya iftirash. Ya. Adapun sholat yang memiliki dua tasyahud, baik yang tiga rakaat atau empat rakaat, maka tasyahud awalnya iftiras dan tasyahud kedua atau terakhirnya tawarruk. Itulah rincian tentang duduk di dalam sholat. Ya, tentang bagaimana duduknya, itulah secara ringkas yang kita kuatkan. Bukan berarti pendapat yang lain batal atau batil, tidak. Ya, karena ini dalam ruang perbedaan pendapat yang luas, ya, yang luas tentang masalah duduk dalam sholat ini. Persis dengan pembahasan yang pernah kita bahas, mempertemukan telapak kaki ketika sujud. Pembahasan khilaf ya. Ya, tapi ketika kita kaji, dalil yang menetapkan menyentuh ini tidak terlalu tidak terlalu menguatkannya. Karena memang konsekuensinya ketika dipertemukan, posisi untuk menghadapkan jari jemari dan meletakkan semua perut jari jemari itu ke lantai tidak sempurna. Berbeda dengan ketika kita dipertemukan. Tetap saja ini permasalahan khilafiyah, yang permasalahan-permasalahan yang luas dan sangat sangat ringan. Terjadi perbedaan pendapat pun tidak ada masalah. Dan tergantung kepada kita mengkaji dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan untuk bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Adapun pagi hari ini kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Tentang apa? Bukan bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, kalau bacaan ruku ada apa yang dibaca, tetapi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala. Ya, tetapi yang kita maksud penjelasan tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Pertanyaan via live streaming tentang pembahasan pekan lalu dari Ummu Zidan di Batam. Tolong dijelaskan kembali doa sewaktu ruku. Dan sewaktu ruku itu ucapkan dulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian doa ini ya Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, mohon pencerahannya. Hadis Aisyah di mana Nabi SAW beliau mengatakan bahwa Nabi seringkali membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli di waktu ruku dan di waktu sujud. Kalau itu sudah dibaca, maka sudah tidak perlu membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Bila mana digabungkan pun juga tidak ada masalah. Kita misalnya membaca doa ruku terlebih dahulu subhana rabbiyal azim, kemudian kita baca tiga kali, lalu kita baca tiga kali, kemudian masih ada jeda waktu ketika berimaman, atau kita sholat sendiri lalu kita setelah itu membaca doa dan bacaan yang lain seperti yang dalam hadis yang kita pelajari pekan yang lalu, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, menggabungkan antara tasbih, tahmid dan istighfar. Kalau subhana rabbiyal azim, menggabungkan antara tasbih dengan takbir. Ya. Menggabungkan antara tasbih, takbir dan tahmid. Tidak ada istighfarnya. Ya. Dan Nabi seringkali membaca doa ini di waktu ruku dan di waktu sujud. Pertanyaannya, bila mana membacanya, apakah kita perlu lagi membaca doa biasa atau zikir biasa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ya, tidak perlu. Ya. Kemudian kalau seandainya waktu masih banyak, masih panjang dan kita sholat sendiri misalnya, maka boleh kita menggabungkan antara zikir-zikir tersebut. Baca misalnya subhana rabbiyal azim, setelah itu kita baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Begitu juga ketika sujud, subhana rabbiyal ala, lalu kita baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami ingin menanyakan tentang anak yatim. Berapa batas umur anak yatim? Nabi tidak memberikan batasan usia ya. Nabi SAW tidak memberikan batasan usia. Nabi SAW menjelaskan bahwa para ulama memang tidak ada pembatasan usia status mereka anak yatim. Para ulama yang memberikan bukan batasan usia, tetapi memberikan batasan yaitu definisi anak yatim. Apa definisi anak yatim? Adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum baligh. Dan baligh ini berbeda-beda usia. Ya, berbeda-beda. Ada yang sudah baligh 10 tahun sudah baligh dia. 11 tahun sudah baligh. 12 tahun baligh. Ada yang bahkan 15 tahun baru baligh. Jadi tidak ada pembatasan usia. Statusnya anak yatim. Ini dalam kasus hukum agama. Dalam kasus hukum agama. Kasus apa? Ketika dia dibebankan syariat. Dibebankan syariat. Apakah dia ketika sholat balik atau tidak? Nanti usia yang tidak usia yang menetapkan balik. Kadang tanda balik itu bermimpi basah atau tumbuhnya bulu di kemaluan atau usia 15 tahun. Kalau tidak ada yang lain maka usia 15 tahun. Ya, jadi batas akhir datangnya balik itu yang paling lama 15 tahun. 15 tahun itu usia tamat SMP ya. Tamat SMP. Ya, dalam mungkin kendalanya dalam masalah memberikan santunan. Dalam memberikan santunan ya tentu sifatnya sosial, sifatnya pertolongan, sifatnya sedekah. Jangan sampai kita bersekeras untuk tidak memberikan ketika sudah berusia 15 tahun. Ya. Karena status anak yatimnya sudah pergi, sudah lewat. Nah, dia masalah yang luas ya. Selagi dia membutuhkan dan dia tidak ada sumber pendapatan, ya, dan dia belum bekerja dan bahkan masih sekolah. Maka untuk melanjutkan santunannya sampai dia selesai sekolah mungkin lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau ibunya sudah menikah dengan orang lain, apakah ia tergolong yatim? Ya tetap tidak akan mungkin ayahnya hidup lagi. Ya. Walaupun dia punya ayah sambung, tapi ayahnya tetap ayah kandungnya. Ya. Dia anak yatim. Cuma dalam masalah santunan tadi, kalau seandainya ayah sambungnya ini adalah ayah dari orang yang kaya raya, dan dia juga baik juga kepada anak tirinya, membiayai kehidupan anak tirinya, maka kebijakan orang yang memberikan santunan mungkin berbeda. Ya, berbeda dengan orang yang sama statusnya, dia juga punya ayah sambung, tetapi ayah sambung yang satu tidak ada pengaruhnya. Sama-sama susah hidupnya. Tentu berbeda dengan si A yang tadi punya ayah sambung yang kaya raya, baru menikah dengan ibunya, dia sudah punya rumah mewah, kendaraan sudah dibagikan untuk anak yatimnya, ya anak tirinya, ini luar biasa. Maka santunan juga tidak diberikan lagi. Ya, jadi semuanya kepada maslahat dan mafsadah. Wallahu a'lam. Kalau imam waktu salat dua rakaat duduknya tawarruk, apakah kita makmum mengikuti duduk tawarruk? Ya, mungkin ini masalah bebas juga ya. Tetapi para ulama menganjurkan untuk sama. Agar lebih terasa nyaman menerapkan, tidak keluar dari perintah Nabi untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dipilih, diangkat untuk diikuti. Ada rasa pengikutan ketika kita mengikuti duduknya. Walaupun kalaupun tidak mengikuti, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, perihal gulungan rambut di dalam sholat atau dalam sholat adalah tempat duduk syaitan. Apakah boleh mengikat rambut tanpa membuat gulungan? Apakah boleh mengikat rambut tanpa gulungan? Mungkin sama dengan menjalin, ya tidak apa-apa. Dia masalahnya menggulung dan melipatnya. Membuat sanggul. bagi ibu-ibu ya, membuat sanggul di dalam solat. Ini berdasarkan riwayat yang telah kita nukilkan dari uraian Ibnu Hajar, ya tidak dibenarkan, ya tidak dibenarkan, dan ada riwayat yang menjelaskan itu tempat bertenggernya syaitan untuk menggoda, memudahkan dia untuk merusak solat kita. Maka kalau mengikat saja sementara rambutnya masih terurai, wallahu ta'ala alam, ini tidak termasuk larangan, karena yang dia pertama melipat dan menemukan, mengumpulkan mereka semua, ya, mengumpulkan rambut itu seluruhnya, kemudian digulung, kemudian letakkan satu tempat dengan gulungannya tersebut. Ini yang terlarang. Adapun mengikatnya dan rambut tetap terurai tidak termasuk larangan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.